panjang memandang orang beda dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, kesombongan. Itu keangkuhan, keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Sama